Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-298 di bab di antara sifat wanita muslimah adalah hifdzus sirri, menjaga rahasia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarin nasi 'indallahi," termasuk orang yang paling jelek kedudukannya, manzilatan kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi, adalah seorang laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya. Yufdi ila itu makna asalnya adalah sentuhan kulit dengan kulit. Dan yang dimaksudkan adalah hubungan biologis. Wa tufdi ilaihi, dan seorang istri yang mengumpuli suaminya, thumma kemudian orang tersebut menyebarkan rahasia istrinya, dikeluarkan oleh Muslim. Kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam hadis ini terdapat dalil haramnya seorang suami menyebarkan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya min umuril istimta', berkenaan dengan perkara hubungan badan. Kemudian wa wasfi tafasili dzalika, dan menggambarkan rincian apa yang terjadi saat dia berhubungan badan. Wa mayajri minal mar'ati fihi, dan apa yang terjadi pada istrinya saat hubungan badan. Min qaulin, ucapan apa yang dia disampaikan oleh istrinya, atau perbuatan apa yang dilakukan oleh istrinya ketika hubungan badan, dan semacam itu. Ini hukumnya haram. Amma mujaradu dzikril jima'i, adapun semata-mata menyebutkan jima', seorang mengatakan semalam saya kumpul dengan istri sehingga pagi hari ini saya junub. Fa ilam takun fi faidah, maka kalimat semacam itu jika tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya dan tidak ada kebutuhannya, hukumnya makruh. Alasannya, dasarnya li'anna khilaful muru'ah, karena ini bertolak belakang dengan muru'ah, sikap menjaga kehormatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, adalah dia berkata yang baik atau diam. Yang kedua, jika ada kebutuhan, jika ada kebutuhan atau tarattab alaihi faidatun, atau berdampak faidah, bi ayyunkiru alaihi iradahu anha, semacam seorang suami diingkari, disalahkan atas tindakannya berpaling dari istrinya, tidak pernah mengumpuli istri, atau tadda'i alaihi, atau istri mengklaim tidak mampu mengumpuli suaminya, maka suaminya menyanggah dengan mengatakan, bagaimana engkau bisa katakan aku tidak mampu, padahal baru saja kemarin kita hubungan biologis, atau semacam itu. Fala karahata fi dzikrihi, maka tidaklah makruh menyebutkan terjadinya jima, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku melakukan hal itu dengan istriku ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Abu Thalhah, apakah engkau berpengantin semalam? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, ketika hendak pulang dari safar, maka Nabi perintahkan al-kaisa kaisa, Ini bahasa kiasan. Kaisa, kaisa artinya cerdas. Dan yang dimaksudkan adalah setelah engkau pulang, Nabi kasih arahan, setelah sampai rumah, al-kaisa, al-kaisa, maka kumpulah istrimu. Wallahu a'lam. Kemudian dari Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kami para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekat Nabi, jami'an semua kami. Tidak ada satupun dari kami yang meninggalkan. Lantas datanglah Fatimah radhiyallahu anha tamsi berjalan. La wallahi ma takhfa, wallahi demi Allah tidaklah samar, yaitu jelas cara berjalannya Fatimah dengan cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi melihat Fatimah, Nabi menyambutnya, Nabi mengatakan, selamat datang putriku. Kemudian Nabi dudukkan di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya, kemudian Nabi membisikinya. Fatimah menangis bukaan syadidan, tangisan yang keras. Tatkala Nabi melihat sedihnya Fatimah, Nabi bisiki dengan bisikan yang kedua, faida tiba-tiba Fatimah tertawa. Fakultu laha ana min baini nisa'ihi. Maka aku Aisyah berkata pada Fatimah, di antara istri Nabi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkanmu bisiri dengan satu rahasia tanpa menyampaikannya kepada kami. Ini tadi engkau menangis. Summa kemudian engkau menangis. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma berdiri, sa'al tuha, aku bertanya pada Fatimah tentang ma sarroki, apa yang bisikan rahasia yang disampaikan oleh Nabi kepadamu. Yang menjadi mahalu syahid adalah perkataan Fatimah yang tidak mau menyebarkan rahasia, dan tidaklah demikian wanita muslimah salihah. Makuntu, tidaklah aku menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tuwfiya, setelah Nabi wafat, Aisyah berkata kepada Fatimah, azamtu alaika bima li alaika minal haqqi lama akhbartini. Aku bertekad padamu menimbang hakku, hak yang aku miliki, hak yang aku miliki sebagai istri bapakmu, alaiki, yang hak tersebut wajib kau tunaikan. Tolong kabarkan kepadaku. Apa rahasia Nabi itu? Qalat Fatimah mengatakan, adapun saat ini, fana'am, maka iya, saya bersedia mengkabarkannya. Fa'akhbaratni, maka Fatimah mengkabarkan kepadaku. Qalat Fatimah mengatakan, adapun saat Nabi berbisik kepadaku di poin yang pertama, sungguh Nabi mengkabarkan padaku bahasanya Jibril, kana yu'ariduhu bil Qur'ani kula sanatin marotan. Bahasanya Jibril itu menyetorkan Al-Quran atau setoran Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali dalam setahun. Wa innau, dan sesungguhnya Nabi Jibril setoran denganku bihi Al-Quran al-ama tahun ini marotain dua kali. Wala aro, dan aku tidaklah melihat kenapa terjadi perubahan ini kecuali karena al-ajala ajal illa qad iqtaraba, telah mendekat. Maka bapakmu sebentar lagi meninggal dunia, wahai Fatimah. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa inni ni'mas salafu ana laki, maka aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Qalat Fatimah mengatakan, maka aku menangis tangisan yang dulu engkau lihat. Falamma tatkala Nabi melihat jaza'i, kesedihanku. Maka Nabi bisiki yang kedua. Qal Nabi mengatakan, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha dan senang engkau menjadi sayyidah, pemimpin wanita-wanita yang beriman, atau pemimpin perempuan-perempuan umat ini? Maka aku tertawa, itulah tertawaku yang dulu engkau lihat. Muttafaqun alaihi, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka yang menjadi mahalus syahid tadi ketika ditanya oleh Aisyah dan Nabi masih hidup, apa sih yang Nabi bisikkan, maka Fatimah tidak mau membocorkannya, alias menjaga rahasia. Dan di antara faedah hadis ini kita jumpai makna salaf dalam bahasa Arab. Makna salaf dalam bahasa Arab adalah pendahulu. Fa inni ni'mas salafu ana laki, aku adalah sebaik-baik pendahulumu. Dan Nabi, kemudian Nabi dan Jibril, Nabi setoran Al-Quran pada malaikat Jibril setahun sekali. Ini dari sini ada sebagian ulama yang menyimpulkan dan membuat istinbat, bahasa ini mengisyaratkan minimal seorang muslim setahun sekali khatam Al-Quran. Ya, khatam, membaca Al-Quran ya, dalam sebagai wiridnya. Nah, kemudian bab yang ke-75, di antara sifat wanita muslimah adalah antahfadha zaujaha, adalah menjaga suaminya. Finapsiha, berkenaan dengan diri si istri. Wamalihi, dan harta istri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalihat, maka wanita-wanita salihat adalah wanita yang taat. Hafidhatun lil ghaibi, menjaga lil ghaibi ketika suami pergi. Bima hafidhallahu, bima hafidhallahu di sini bisa diterjemahkan dengan dua terjemah. Dengan melihat apa makna ma-nya. Maka ma di sini bisa diartikan ma masdariyah, sehingga makna ayat hafidhatun lil ghaibi bihifdillahi. Wanita-wanita yang menjaga diri ketika lil ghaibi suaminya pergi, dan mereka itu bisa menjaga dirinya adalah bihifdillahi, karena Allah menjaganya semata-mata taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak Allah jaga, maka tidak ada orang yang terjaga. Kemudian yang kedua, ma-nya bisa dimaknai dengan ma mausuliyah, billadhi hafidhallahu bihi, dengan kiat dan cara-cara yang Allah pakai untuk menjaganya, yaitu dengan hukum dan adab-adab yang Allah ajarkan. Maka wanita tersebut bisa menjaga diri ketika suaminya pergi, karena dia menerapkan dan mempraktekkan adab-adab dan hukum-hukum yang semestinya dia perhatikan ketika suaminya pergi. Di antaranya tidak menerima tamu laki-laki dan yang lainnya. Ya, tentu yang jadi mahalu syahid dari judul bab adalah ini. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Dan wanita yang kau khawatirkan nusus atau sombong, tidak mau menunaikan kewajiban, nasihati, baikot di tempat tidur, dan pukullah. Jika mereka sudah taat, maka janganlah kalian cari sabilan jalan untuk kemudian menyakitinya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Hafidhatun lil ghaibi, kata Asudi dan yang lainnya, dia jaga suaminya fi ghaibatihi, ketika suaminya pergi. Fi nafsiha, dia jaga dirinya dan harta suaminya. At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan, hafidhatun lil ghaibi fa innahu ya'ni, maka yang Allah maksudkan adalah mereka menjaga diri mereka inda ghaibati ketika pergi dan safarnya suaminya anhunna meninggalkan mereka. Mereka jaga kemaluannya dan harta suaminya. Walil wajib alihina ada perhatikan kewajibannya berkenaan dengan hak Allah fidalika dalam hal itu dan yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sampaikan sebaik-baik wanita yang menaiki unta adalah wanita Quraisy yang saleh yang baik. Gimana wanita Quraisy yang Nabi katakan adalah termasuk wanita yang terbaik? Nabi katakan wanita Quraisy itu sangat penyayang pada anaknya fi sigharihi ketika anaknya kecil. Dan yang kedua, sangat memperhatikan suami fi dzati yadihi. Berkenaan dengan apa yang dimiliki oleh tangan suami, yaitu harta suami. Maka Nabi katakan bahasanya sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy karena dua sebab. Karena dia cinta anak kecil, suka dengan anak kecil, penyayang dengan anak kecil, bukan wanita yang keras sama anak-anak, wanita yang sangar sama anak-anak, namun wanita yang sayang dengan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah perhatian menjaga baik-baik harta suaminya. Penjelasannya ahnahu ala waladin, ahnahu dari kata-kata al-hunu, dan al-hunu artinya al-atfu wa syafaqatu. Ini adalah sayang dan sayang. Maka wanita Quraisy kata Nabi, wanita yang sangat penyayang dan cinta sama anak kecil. Wa ra'ahu dari kata-kata ri'ayah wa ya al-ibqa yang maknanya adalah mempertahankan, tidak menghambur-hamburkan. Dan salah satu makna ahna kata Ibn Tin al-Haniyah menurut pakar bahasa Arab adalah allati tuqimu ala waladiha, yang ngurusi anaknya, yang fokus ngurusi anaknya sehingga dia tidak menikah lagi ketika ditinggal meninggal dunia oleh suaminya. Fala tatazawwaju, karena dia mau fokus ngurusi anaknya yang masih kecil-kecil. Fa in tazawwaja, jika dia menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan anak yang kecil-kecil, falaisat bihaniyah, maka tidak disebut haniyah dalam bahasa Arab. Kata Ibnu Ad-Dini. Wa fi dzati yadihi, berkaitan dengan wal murad bidzatil yadi, yang dimaksud dengan apa yang dimiliki oleh tangan adalah malu harta suami wa maksabuhu dan penghasilan suami. Tentu yang jadi mahalu syahid menjaga harta suami adalah berkenaan dengan menjaga harta suami. Ini berarti arahu ala zaujin fi dzati yadi. Itu yang jadi yang punya hubungan erat dengan judul bab. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, masnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu isinya kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal bagian dari kebahagiaan, yaitu kebahagiaan hidup di dunia. Yang pertama, istri yang salihah, yang cirinya jika engkau melihatnya engkau kagum dengannya. Jika engkau pergi dan safar, engkau merasa aman berkenaan dengan dirinya dan hartamu. Yakin bahasanya istrinya tidak akan serong dan hartanya aman-aman saja. Yang kedua, kendaraan wati'atan yang enak. Fatul hikuka bi ashabika, telah ukurnya kendaraan tersebut bisa membuatmu menyusul kawan-kawanmu, tidak tertinggal di belakang. Yang ketiga, rumah yang luas, kathiratal marafiqi, banyak ya, dan lengkap peralatannya. Wa thalathun, dan tiga hal yang merupakan bagian dari kesengsaraan hidup di dunia. Yang pertama adalah istri yang jika engkau melihatnya, engkau susah. Wa tahmilu lisanaha alaika, dan dia bebankan lidahnya pada dirimu. Artinya cerewet. Maka ya, sengsaralah seorang suami yang punya istri cerewetnya minta ampun, ya, yang panjang lidahnya. Ya, suami ngomong sekali, istrinya balas 10 kali. Wa in khifta, kemudian jika engkau pergi, engkau tidak merasa aman alias deg-degan, khawatir tentang dirinya. Jangan-jangan jalan sama lelaki yang lain, atau menerima tamu laki-laki atau lainnya. Wa malika, dan kau tidak merasa aman dengan harta. Yang kedua, kendaraan yang kotufan. Apa itu kotufan? Fa in darabtaha at'abatka, jika engkau pukul hewan tunggangan tersebut, itu cuma akan bikin engkau capek. Dan jika engkau biarkan, maka engkau pun tidak akan bisa menyusul kawan-kawanmu. Yang ketiga, rumah yang sempit. Qalilatal marafiqi, yang sedikit peralatannya. Qatuf minad dawab, artinya yang jelek jalannya dan lamban. Kemudian bab yang ke-76, di antara sifat wanita salihah adalah annaha ra'iyatun, dia betul-betul memimpin, memanage rumah suaminya. Dan dia tidak mengambil dari harta suaminya sedikit pun kecuali seizin suaminya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin. Kepala negara adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Wa rajul, dan seorang suami pemimpin untuk keluarganya, dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Yang jadi mahalus syahid, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun. Dan seorang perempuan itu adalah pemimpin untuk rumah suaminya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Apakah dia minit rumah suaminya dengan sebaik-baiknya, ataukah dia biarkan rumah suaminya berantakan. Ya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal ini. Dan pelayan, dan yang dimaksudkan adalah budak, adalah pemimpin untuk harta suaminya, harta majikannya, tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Fasami'tu ha'ula'i, aku mendengar rangkaian kalimat-kalimat di atas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengira Nabi mengatakan, dan seorang laki-laki, Nabi lanjutkan dengan seorang laki-laki itu pemimpin untuk harta ayahnya, dan dia akan berarti seorang anak. Seorang anak itu pemimpin atau kemudian pengatur atau diberi tanggung jawab berkenaan dengan harta ayahnya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Setiap kalian pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Penjelasannya, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun, yang dimaksud memimpin rumah suami artinya bi husni tadbiriha, mengatur rumah suami dengan baik, fil ma'isyati berkenaan dengan penghidupan, berkenaan dengan uang yang diberikan oleh suami untuk keperluan rumah tangga. Wa nusailahu, dan dia menginginkan kebaikan untuk suaminya. Ini bahasa praktisnya, ngirit. Ini bukan orang yang menghambur-hamburkan harta suami. Wa syafaqah alaihi, dia kasihan dengan suaminya. Ini tidak kemudian memeras suaminya. Jika sampaikan kurang ini, kurang itu, padahal sebenarnya tidak kurang. Namun karena bermewah-mewah atau dihambur-hamburkan jadinya kurang. Wal amanah fi malihi, dan amanah berkenaan dengan harta suami. Jika diminta untuk dibelanjakan ini, ya dia belanjakan sebagaimana peruntukannya. Wa hifdhi iyalihi wa adyafihi, dan dia jaga anak suaminya yang juga anaknya dan tamu-tamu suaminya. Wa nafsiha, dan dia jaga dirinya. Nah, maka wanita akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Artinya, apakah dia telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya? Wa nasaha, dan memberikan yang terbaik dalam mengatur rumah tangga dan keuangan ataukah tidak? Wa idza adkhala rajul qutahu, dan jika seorang suami pulang membawa makanan pokok ke rumahnya, beli beras, suaminya yang beli beras pulang membawa beras, maka seorang wanita itu amanah dengan harta suami. Ketika dia simpan harta suami, ikhtazanahu tunaha, maka ketika suami menyimpan hartanya itu sendiri, tunaha, tanpa diserahkan kepada istrinya, maka berarti dia termasuk bagian dari amanah istri, amanah khusus istri. Masalah jadilah dia dan yang lainnya statusnya sama. Fa'in saraqat min makhzan, kuti'at wifaqan li Syafi'i wa Malik. Kemudian jika istri itu mencuri harta suaminya dari tempat penyimpanan, maka di sini disampaikan oleh penulis Faidul Qadir, maka ada hukuman potong tangan mencocoki pendapat Imam Syafi'i dan Malik. Menyelisih pendapat Imam Abu Hanifah yang punya pendapat, tidak ada hukuman potong tangan antara suami dan istri. Kalau Ibnu al-Arabi al-Maliki, beliau madhabnya Maliki, aku berada di Raudhah al-Muqaddasah. Aku berada di satu tempat yang beliau sebut dengan Raudhah al-Muqaddasah, dan di dekat kami terdapat seorang ulama bernama Izzul Islam as-Samikati, salah satu ulama besar Syafi'iyah. Dan Ibnu al-Arabi ulama besar Malikiyah. Fatadzakartu ma'ahum, maka aku diskusi bersamanya tentang satu permasalahan. Waqultu, dan aku katakan, Hanafiyah mengatakan zaujiyah, status suami istri menyebabkan ittihadan, kesatuan dalam badan, tamna'u, yang mencegah menghalangi adanya hukuman potong tangan, semacam kesatuan karena berstatus sebagai bapak atau sebagai anak. Faqala, lantas Izzul Islam mengatakan hadza batilun, ini satu hal yang batil. Itlau kana mujiban, karena seandainya itu menyebabkan adanya kesatuan di antara keduanya sehingga tidak ada hukuman potong tangan, la usqita al-qisasu, tentu juga tidak ada hukuman qisas seandainya terjadi pembunuhan. Faidakanat subahata hadal itihad, maka jika dalil dan alasan kesatuan itu tidak menghilangkan, kesatuan suami istri itu tidak menghilangkan adanya hukuman pada tempatnya, yaitu badan, Fa'aula maka lebih utama ala tusqitu. Alasan ini tidaklah menggugurkan kewajiban fi ghairi mahaliha, di selain tempatnya, yaitu harta. Wa al-qata'u, yaitu hukuman potong tangan, bi sariqati, karena sebab pencurian. Maka ulama berselisih pendapat tentang kasus suami istri yang satu mencuri yang lain. Jadi disampaikan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada hukuman potong tangan untuk kasus pencurian antara suami istri. Dan pendapat yang dipilih oleh penulis Faidul Qadir yang mencocoki Al-Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan tetap ada hukuman potong tangan. Alasan para ulama Hanafiyah mengatakan ya, kan sudah jadi suami istri, menyatu badannya. Maka A sama dengan B, B sama dengan A. Nah. Maka tadi kemudian disampaikan, kalau demikian seandainya ada yang jadi korban pembunuhan, ya berarti tidak ada hukuman qisas. Ya, ternyata tetap ada qisas. Berarti alasannya tidak kuat. Nah, kemudian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ja'at Hindun datang, Hindun binti Utbah radhiyallahu anha datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, maka nala dhahril ardi min ahli khiba'in, tidak ada di atas di permukaan bumi ini, min ahli khiba'in, khiba'in mana asalnya tenda, satu penghuni rumah, satu keluarga yang lebih aku cintai dulunya, itu maaf dulunya, maka nadahulu, tidak ada satupun rumah penghuni tenda yang lebih aku inginkan supaya mereka jadi orang-orang yang hina daripada keluargamu. Ya, karena dulu Hindun ini besar permusuhannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Thumma kemudian terjadilah hidayah dan perubahan. Ma'asbah al-yaum, adapun saat ini tidaklah di atas permukaan bumi ahlu khiba'in, satu keluarga yang lebih aku inginkan supaya mulia dibandingkan keluargamu. Maqala, ya, dan Nabi mengatakan, wa aidan walladhi nafsi biyadihi, dan juga demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Kemudian Hindun mengatakan, wahai Rasulullah, sunya suamiku yaitu Abu Sufyan adalah orang yang misikun, sangat kencang megangi duit, alias pelit. Jika ada yang bertanya, bukankah Abu Sufyan itu Sayyid Quraisy, pemimpin orang Quraisy, dan tidak ada siadah, tidak ada orang itu jadi pimpinan satu masyarakat kecuali dia dermawan. Maka jawabannya, Abu Sufyan itu dermawan sama kaumnya, namun tidak dermawan sama keluarganya. Fahal alayya harajun, maka apakah aku berdosa, an ut'im minalladhi lahu iyalana, maka apakah aku berdosa jika aku memberi makan minalladhi lahu, dari harta miliknya, dari duit suami, dari hartanya, iyalana, untuk anak-anak kami. Maka Nabi SAW mengatakan, la urahu. Maka ada beda antara ura sama ara. Ya, kalau hamzahnya di dhammah, ura itu artinya adhunnu, menyangka. Kalau ara itu artinya yakin. Aku tidaklah menyangka hal tersebut. Aku tidak menyangka tindakan itu sebagai satu hal yang baik, satu hal yang boleh, illa bil ma'ruf, kecuali kadar secukupnya. Maka kata Nabi, tidak boleh kecuali kadar secukupnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Hadis ini bisa kita katakan pengecualian dari penjelasan dalam bentuk pengecualian tentang sifat wanita salihah tidak mengambil harta suaminya sedikit pun kecuali dengan izinnya. Meskipun ulama berselisih pendapat dalam memaknai hadis ini, yang Nabi bolehkan untuk mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami, diperselisihkan bahasanya apakah perkataan Nabi ini fatwa ataukah qadha. Ya, apakah ini fatwa, apakah putusan hakim pengadilan. Sebagian ulama menilai bahasanya hadis ini adalah qadha. Artinya seorang istri tidak boleh dalam tanda kutip mencuri harta suami karena pelit sehingga ngasih nafkahnya tidak cukup. Tidak boleh ini dilakukan kecuali setelah lapor hakim terlebih dahulu. Lapor pada hakim terlebih dahulu, menyampaikan kasusnya. Kemudian hakim ngasih kemudian ketok palu, silahkan. Ini makna kalau tanpa lapor tidak boleh. Tanpa lapor tidak boleh. Itu menurut ulama yang mengatakan hadis ini adalah al-qadha. Hadis ini adalah qadha. Statusnya adalah perkataan Nabi la urahu itu ketok palu hakim. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan hadis ini itu fatwa. Ini hadis ini fatwa. Fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Sehingga kalau hadis ini statusnya adalah fatwa, beliau la urahu illa bil ma'ruf itu statusnya mufti. Maka ya tidak ada keharusan untuk ini ketika mau dipraktekkan untuk kasus yang lain, tidak ada keharusan untuk ya sudah tinggal diamalkan, tinggal dipraktekkan, tidak ada keharusan untuk lapor. Ada dua pendapat ulama. Seperti ini untuk memaknai hadis ini. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat ini hadis ini statusnya adalah fatwa. Oleh karena itu untuk melengkapinya ada bab yang ke-77, jika seorang istri memerlukan dia boleh mengambil harta suaminya dengan kadar sepatutnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha sunnah Hindun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Sufyan rajulun syahihun adalah seorang suami yang pelit. Fa'ahtaju, maka aku perlu mengambil hartanya untuk memenuhi kebutuhan. Maka Nabi mengatakan, khudi silakan ambil apa yang cukup bagimu dan anak-anakmu dengan kadar yang wajar. Dari Akhrajah Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, Hindun binti Utbah datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, dulunya tidak ada di atas muka bumi ini ahlu khiba'in, satu keluarga yang aku lebih ingin supaya mereka itu hina dibandingkan keluargamu. Kemudian setelah hidayah menyapa, kemudian asbaha jadilah al-yawma, saat ini di atas muka bumi tidaklah satu keluarga yang lebih aku sukai supaya mulia dibandingkan keluargamu. Maqala wa aitan walladhi nafsi biyadi. Qala, kemudian Hindun mengatakan, wa Rasulullah sunnya Abu Sufyan seorang yang misikun, seorang yang kencang megangi hartanya. Maka apakah aku berdosa jika aku memberikan makanan minalladhi dari harta yang lahu miliknya Abu Sufyan, ayalana untuk anak-anak kami. Nabi katakan, la urahu, aku tidak setuju. Tidak boleh kecuali sewajarnya. Muttafaqun alaih. Apa yang dimaksud sewajarnya? Yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah al-qadr, adalah kadar yang urifa dikenal berdasarkan kebiasaan kalau itu mencukupi. Al-Bukhari punya judul bab jika seorang suami tidak menafkahi, maka lil mar'ati boleh bagi istri untuk mengambil tanpa sepengetahuan suami yang cukup bagi istri dan anak-anak istri, yaitu yang merupakan juga anak suaminya dengan kadar yang patut. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Musannif Imam Bukhari menyimpulkan judul bab ini dari hadis yang ada di bab ini, dengan metode lebih-lebih lagi, tariqil aula. Karena hadis menunjukkan bolehnya mengambil untuk menggenapi nafkah yang kurang, sehingga itu menunjukkan bolehnya mengambil keseluruhan nafkah ketika imtina suami menolak untuk menafkahi istrinya. Maka kalau kisah Hindun sama Abu Sufyan, itu kan Abu Sufyan ngasih nafkah namun kurang. Kemudian Hindun minta izin pada Nabi untuk melengkapi yang kurang itu supaya tertutupi. Nah, gimana statusnya kalau ada suami yang tidak mau menafkahi? Tidak mau menafkahi. Kamu kan punya duit sendiri, ya pakai duit mula. Suami enggak mau keluar duit. Maka dalil yang mau dipakai untuk kasus ini, kalau tidak mau menafkahi sama sekali, dalilnya adalah kisah Hindun sama. Dengan metode, kata Ibnu Hajar, tariqil aula. Jika cuma sekedar kurang saja boleh, apalagi yang blas sama sekali tidak ngasih nafkah. Maka ya lebih-lebih layak lagi untuk boleh ngambil. Dari situ kemudian beliau bikin judul bab jika seorang suami tidak menafkahi, berarti sama sekali tidak keluar duit. Falil mar'ati, maka boleh ini bagi si istri untuk mengambil tanpa setahu suaminya dengan kadar yang cukup. Dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri anfaqat, menafkahkan atau menginfakkan dari bahan makanan yang ada di rumah suaminya, di rumah dia, dan itu adalah rumah suaminya, tanpa merusak, maka kanalah, maka untuknya pahala infak tersebut karena dia yang melakukan infak, dan untuk suaminya pahalanya juga, bimakasaba, karena suamilah yang berpenghasilan dengannya, berpenghasilan sehingga bisa memiliki bahan makanan tersebut. Dan bagi yang nyimpan juga pahala yang semisal. Sebagian mereka tidak mengurangi ganjaran sebagian yang lain. Dan pernah kita bahas hadis ini, bahasanya yang dimaksudkan adalah untuk kemudian yang kecil-kecil, yang remeh. Yang remeh. Maka boleh tanpa izin suami. Boleh seorang istri menginfakkan, ya, misalnya sama orang miskin, pengemis. Ya, kemudian dia perlu bantuan, maka dibantu pakai makanan. Pakai makanan dan dia berikan tanpa izin suaminya. Syaratnya ghairu mufsidatin, tanpa merusak. Ya, maka nanti istri dapat pahala karena dia yang real melakukan infak. Suami juga tetap dapat pahala karena suami yang kerja, kemudian bisa punya bahan makanan tersebut. Ini pernah kita bahas, ini berlaku untuk hal-hal yang remeh. Kalau itu hal-hal yang tidak remeh, nilainya besar, tidak boleh. Istri infak, kemudian beras sekarung misalnya. Nah, ini nilainya besar. Tapi kalau cuma kemudian ngasih setengah kilo atau sekilo atau semacam itu, tidak apa-apa. Atau kemudian misalnya ada kasus kemudian keluarga istri datang, keluarga istri datang dan keluarga istri ini tergolong tidak mampu, kemudian datang minta bantuan dan mengharap bantuan, maka bolehkah istri ngasih bantuan tanpa ngomong ke suami? Berlaku hadis ini. Yaitu boleh jika nilainya remeh. Boleh jika nilainya remeh dan tidak merusak. Nah, kalau nilainya remeh maka tidak merusak. Tapi kalau nilainya besar, ya, kemudian hanya keluarganya yang datang mengharap bantuan tadi kemudian dikasih beras satu karung, bahkan satu kintal, misalnya, kemudian gula 5 kilo, telur 10 kilo, misalnya, itu ngerusak itu ngerusak, maka tidak boleh. Maka tidak boleh, harus izin suami, bukan memberitahu namun izin suami. Yang boleh tanpa izin manakala ghairu mufsidah, tidak merusak. Tidak merusak itu artinya remeh. Ini wajar. Ini. Karena di tempat kita ada di sebagian keluarga itu ada yang modelnya ketika terjadi pernikahan suaminya kemudian suami ini dianggap mapan, nanti keluarga istri itu ramai datang. Nih, keluarga istri ramai datang. Nih. Dan semuanya mengharapkan bantuan. Maka hari ini sepupunya yang ini, hari besok nanti sepupunya yang lain, besoknya nanti ganti lagi, terus muter dia balik. Nih. Kemudian kita jumpai di masyarakat kita untuk model keluarga semacam ini, sebagian istri itu meres suami dan tidak berpihak pada keluarganya secara berlebihan. Dan jadinya dia tidak sayang sama suami yang tadi telah kita sampaikan. Bahasanya istri yang melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di rumah tangga suaminya itu salah satu bentuknya adalah syafaqah, kasihan sama suaminya. Di sebagian keluarga enggak, istrinya ini enggak kasihan sama suami. Dia dalam tanda kutip berpihak pada keluarganya, maka setiap yang datang kemudian ingin bantuan apa diserahkan semua. Sehingga jadilah suaminya ini seakan-akan sapi perah untuk keluarga besarnya. Maka ini satu hal yang tidak benar. Nabi telah sampaikan, dia di sini yaitu ghairah mufsidatin. Ya, boleh tanpa izin suami yaitu namun tidak merusak, tidak menghambur-hamburkan. Nah, kemudian di antara sifat wanita muslimah adalah at-tawaddudu li zaujiha. Tawaddud itu mengambil cinta. Berupaya supaya suaminya cinta dengan dirinya, mengakrabkan diri dengan suaminya, terjemah bebasnya, mendekatkan diri dengan suaminya. Maka suratul waladi minhu dan subur, punya banyak keturunan dari suaminya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidaklah seorang laki-laki atau seorang hamba mendapatkan manfaat setelah imannya kepada Allah yang lebih baik daripada punya istri. Punya istri yang seperti apa? Istri yang bikin tambah bahagia. Karena tidak semua istri itu bikin tambah bahagia. Ada yang laki punya istri berkeluarga malah tambah sengsara. Jangan kira menikah pasti tambah bahagia. Sebagiannya malah tambah sengsara. Maka dia akan istri yang kemudian membuat dia tambah bahagia. Itulah istri yang baik akhlaknya. Wadudin, besar cintanya sama suaminya. Besar cintanya sama suaminya. Mungkin dari sini kemudian diambil tawaddud. Kalau dia besar cintanya sama suaminya, maka dia akan mendekatkan diri pada suaminya, berupaya untuk mendapatkan cinta suaminya. Waludin dan seorang wanita, dan dia adalah wanita yang subur. Dan tidaklah seorang itu mendapatkan faedah setelah manfaat setelah kafir kepada Allah di dalam mendapatkan faedah kejelekan yang lebih jelek dibandingkan seorang istri yang jelek akhlaknya, tajam lisannya, bagaikan pedang. Kalau bahasa kita pedas lisannya. Nyelekit omongannya, kata orang Jawa. Summa qal inna minhunna hunman la yuhda minhu. Dan sesungguhnya di antara istri, di antara wanita itu terdapat hunman, keberuntungan. La yuhda minhu. Kemudian wa inna minhunna, dan di antara mereka ada ghillan, ada dengki atau hasad. La yufda minhu, yang tidak bisa ditebus, mungkin yang tidak bisa dihilangkan. Yufda itu mana asalnya mengikuti, tapi enggak cocok. Atau bisa artinya memberi keberuntungan yang tidak bisa diberi. Oh, bisa juga artinya motong. Nah, kota'a, bisa artinya kota'a. Keberuntungan yang tidak bisa dipotong, tidak bisa hilang, dan ada kejelekan yang tidak bisa ditebus, yaitu tidak bisa dihilangkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku beritahukan kalian, kepada kalian, laki-laki yang jadi penduduk surga. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, nabi itu di surga, orang yang mati syahid di surga, siddiq itu di surga. Kemudian bayi yang terlahir kemudian meninggal dunia, maka dia di surga. Dan seorang yang berkunjung ke rumah saudaranya, itu sesama muslim yang ada di ujung kampung, dan dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah. Ini. Artinya sekedar, apa tujuan silaturahminya? Tidak ada tujuannya kecuali silaturahmi. Ini. Kalau maka bukan punya tujuan-tujuan yang lain. Maka itu amal yang sangat mulia. Nabi katakan itu amal yang mengantarkan ke surga. Membangun persahabatan semata-mata karena Allah. Silaturahmi karena Allah. Silaturahmi dalam pengertian bahasa Indonesia. Yaitu berkunjung. Maka aku beritahukan kepada kalian, istri kalian atau perempuan kalian yang merupakan penduduk surga. Mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah, Nabi katakan al-wadud, yang subur rahimnya, al-wadud, yang besar cintanya sama suaminya, al-walud. Karena sebagian istri itu sangar sama suaminya. Kalau marah, udah nempeleng suami, gampar suami. Banyak itu di masyarakat kita. Maka Nabi katakan al-wadud, yang besar cintanya sama suaminya. Al-walud, yang subur rahimnya, al-a'ud ala zawjiha, nanti akan dijelaskan. Dan dia adalah wanita yang jika ghadiba, jika suaminya marah, maka dialah yang datang ke suaminya. Ini. Hatta tada'a yadaha, kemudian dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Kemudian dia mengatakan, la aduku ramdan, aku tidak bisa menikmati tidur, hatta tarda, sampai engkau suamiku rida, dan hilang marahmu. Maka jika suami marah, maka yang datang minta maaf itu istri. Nah, itu istri, itu wanita yang Nabi katakan, min ahlil jannah. Dan ini wanita super langka. Karena yang terjadi adalah sebaliknya. Dan di situ maka terlihatlah, kalau dari yang sebaliknya tadi, disitulah terlihat kalau selayaknya suami adalah laki-laki yang mengedepankan akal, alias lebih berakal. Al-Wadud penjelasannya, Al-Wadud Al-Mutahabibah ila Zawjiha, ya, yang bikin ya, pendekatan-pendekatan supaya ya, dicintai oleh suaminya. Dia melakukan berbagai macam trik, upaya agar suaminya semakin cinta kepada dirinya, bukan semakin jengkel kepada dirinya. Al-Walud Al-Kafiratul Wiladati, yang sering melahirkan. Wajirafu fil bikri, dan seorang gadis itu diketahui apakah dia subur ataukah tidak dengan melihat kerabatnya. Al-A'ud artinya alati ta'udu ala zawjiha bin naf'i, yang memberikan manfaat kepada suaminya. Di antaranya adalah banyak memberikan waktu kepada suaminya sehingga bisa berkarya untuk umat, bukan kemudian yang menyita waktu, habis waktu suaminya untuk dirinya. Alati idza zulimat, yang jika dia dizalimi, artinya zalamaha zawjaha, dizalimi oleh suaminya karena kurangnya nafkah atau adanya kezaliman dalam pembagian waktu dan semacam itu, maka dia mengatakan musta'tifan lahu, meminta belas kasihan suaminya. Hadi, ini tanganku di tanganmu, artinya dhati fi qabdatika, diriku pada genggamanmu. La'adhuku ghamdan, maknanya la'adhuku nauman, aku tidak bisa merasakan tidur. Bahasa Arab, armatu al-aina irmadan ghadamtuha tarmidan. Karena al-ghamdu itu dalam bahasa Arab artinya adbaktu ajfanaha, mengkatupkan kelopak mata, menempelkan kelopak mata bertemu dengan kelopak mata. Nah, itu sama dengan berarti tidur. Hatta tarba, sampai engkau rida ani kepadaku. Maka siapa saja yang bersifat dengan sifat ini minhuna dari wanita, fahiyya, maka wanita tersebut khaliqatun layak untuk menjadi khaliqah layak, bikauniha min ahlil jannah, menjadi penghuni surga. Dan ini kata penulis Faidul Qadir, yaitu Al-Munawi, wa qallama nara fihinna min hadihi man hadihi sifatuha. Ternyata bukan hanya di zaman ini, ya. Sudah sejak zaman dulu. Al-Munawi mengatakan wa qallama, dan jarang sekali kami melihat di tengah wanita man, wanita yang hadihi seperti ini sifatuha, sifatnya. Oleh karena itu beliau katakan wanita salihah yang betul-betul salihah itu adalah kalghabil aqsam, seperti burung gagak yang umumnya gagak itu hitam namun dia tidak hitam. Aksam untuk hewan artinya fidiro'aihi, di hastanya dua atau salah satu hastanya ada warna putih, yang lainnya hitam. Ya, kemudian maka dia seperti rabil aksam, gagak yang tidak murni hitam namun ya, ada bagian dari tubuhnya yang berwarna putih. Dan itu satu hal yang super langka di dunia gagak. Umumnya gagak hitam polos. Kalau hitam kok campur warna putih, nah itu jarang sekali menemukannya. Kata Al-Munawi, ya seperti itu gambaran yang wanita yang betul-betul salihah yang seperti yang ada di hadis ini. Dari Makil bin Yasar, ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, sungguh aku mendapatkan seorang perempuan data hasabin, status sosialnya tinggi, wajah malin cantik. Cantik, status sosialnya tinggi. Namun innahala talidu, namun dia tidak bisa melahirkan, dia mandul. Bolehkah aku menikahinya? Maka Nabi katakan jangan. Orang itu datang lagi kedua kalinya dan Nabi katakan jangan. Orang itu masih minta izin lagi. Cantik tapi wahai Nabi. Tapi mandul. Nabi masih katakan ketiga kali ya, jangan. Jangannya tiga kali. Setelah itu Nabi katakan tazawwadu al-waduda al-waluda. Nikailah yang besar cintanya sama suami yang subur. Karena aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian. Aku banggakan dengan umat-umat yang lain. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.